Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad adalah sebuah nama yang paling banyak puji-pujian dianugerahkan kepadanya. Adapun Ahmad adalah pujian yang tertinggi yang dianugerahkan kepadanya. Rasulullah Muhammad adalah seorang pribadi yang sederhana namun memikat. Bicaranya ditunggu-tunggu orang dan diamnya pun tetap menarik bagi orang-orang. Rasulullah adalah contoh sempurna dalam kehidupan kita. Karena itulah Rasulullah kemudian disampaikan oleh Allah tentang kehidupannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh-sungguh ada pada diri Rasulullah, ada pada diri Muhammad suri tauladan yang sangat baik bagi kalian. Maka orang-orang muslim menjadikan Rasulullah adalah teladan dalam segala hal. Dalam cara hidup, dalam cara ibadah, dalam berhubungan dengan orang lain, menyikapi lawan maupun kawan, Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Karena Rasulullah selalu yang terbaik dalam segala hal. Dalam hal ibadah, beliau prima. Beliau sholat 5 waktu, beliau sholat sunnah, beliau lanjutkan dengan tahajud sampai larut malam, bahkan sampai kakinya bengkak. Tidurnya sedikit, namun baca Qur'annya banyak. Beliau juga memimpin perang. Beliau juga melawan segala aktivitas sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Sebagai seorang sahabat bagi sahabat-sahabatnya yang lain. Dan sebagai orang yang menentukan masa depan Islam pada nantinya. Rasulullah melakukan banyak hal dan semuanya mencontohkan pada kita. Kita berpikir, kita bercermin pada diri kita sendiri dengan Rasulullah. Bila kita menjadi Rasulullah, sanggupkah kita menerima beban yang sebegitu berat? Itu menunjukkan satu hal yang sangat jelas sekali. Saya secara pribadi, ketika berbicara tentang Rasulullah, Masya Allah, kita dalam melakukan satu hal, dalam melakukan satu ibadah, seringkali mengeluh lelah, seringkali mengeluh bahwa kita kemudian tidak punya tenaga. Namun Rasulullah selalu punya tenaga dalam melakukan ibadah, selalu sehat dalam melakukan setiap hal yang menjadi contoh bagi kaum muslimin. Rasulullah sehat. Dalam hidup beliau, tercatat hanya 2 kali beliau menghadapi sakit. Hanya 2 kali beliau badannya tidak sehat. Namun selebihnya beliau sehat untuk memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maka nyata pada diri Rasulullah, Allah kemudian memberikan sebuah pengetahuan lewat Rasulullah. Ada 2 nikmat yang jarang disadari oleh manusia. Nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Rasulullah menggunakan sehatnya untuk beribadah. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana agar kita bisa sehat? Bagaimana agar kita dapat melakukan segala ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, agar kita mendapatkan pahala yang setara dengan Rasulullah? Mampukah kita sholat malam sepanjang Rasulullah? Mampukah kita perang seprima Rasulullah? Mampukah kita membela Islam seperti Rasulullah? Mampukah kita sehat seperti Rasulullah? Dan mampukah kita memanfaatkan kesehatan itu untuk beribadah seperti Rasulullah? Hari ini insya Allah kita akan bahas sehat cara Rasulullah. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Alhamdulillah, karena kita hari ini mau bahas tentang kesehatan. Betul. Kalau sakit nggak lucu nantinya. Betul, sehat ala Rasulullah. Masya Allah, seperti yang tadi Mas Felix sebutkan mengenai bagaimana Rasulullah menjaga kesehatannya luar biasa sekali. Seperti yang kita tahu, Rasulullah pakar dalam segala hal. Betul. Rumah tangganya, negara. Potong unta 60. Potong unta 60. Kalau kita potong unta 1-2 aja udah capek. Rasulullah sehat prima. Ya, baik Mas Felix, saya sapa dulu pemirsa semua yang ada di sini, ibu-ibu semua yang ada di sini. Oke, sapa dulu ya semuanya satu-satu di absen dulu. Assalamualaikum untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur. Assalamualaikum Ibu. Sama kita nih Bu pakai baju warna pink. Ya. Kemudian assalamualaikum untuk ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Irfan. Assalamualaikum. Kemudian untuk FVRI, kalau saya tidak salah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan untuk teman-teman muda dari Universitas Negeri Jakarta. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat luar biasa sekali, yang sangat penting bagi kita semua, yaitu tentang bagaimana jurus jitu untuk menjaga kesehatan seperti yang Rasulullah katakan. Karena kalau zaman sekarang, kalau kita pergi ke toko-toko buku ataupun pembahasan manapun, selalu dan selalu ada beberapa buku yang selalu menempati posisi bestseller. Dan orang-orang sangat tertarik tentang buku itu. Dan yang paling tinggi orang tertarik adalah tentang kesehatan. Iya. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Seperti yang Mas Felix katakan, tidak bisa beribadah. Jangan ibadah, maksiatnya susah. Iya, betul sekali. Itu lucu. Orang mau pacaran tapi betul. Dia sakit, jadi nggak enak. Betul. Gitu, makanya kesehatan jadi satu poin yang sangat penting, yang harus kita bahas bersama pakarnya nih, Masya Allah ya. Seorang dokter yang juga akan menceritakan kepada kita semua bahwa di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tapi beliau sudah tidak mau lagi disebut dokter. Oh iya. Tabib. Tabib, sebenarnya sama aja sih. Baik, untuk pemirsa semua, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi tentang kesehatan. Jangan kemana-mana, tetap dalam Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang mudah-mudahan barokah ini. Dan mudah-mudahan kita di sini digolongkan menjadi umat-umat barisan yang akan berada di belakang barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-Ibu sekalian, para pemirsa yang saya hormati, tahukah kita bahwa kita orang Islam adalah manusia yang punya contoh, ya, kita mempunyai contoh yang luar biasa sempurna. Contoh itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau kita lihat, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling paripurna. Paripurnanya kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang sehat luar biasa. Kenapa bisa sehat? Karena Rasulullah punya berbagai macam tips, ya, punya berbagai macam cara-cara supaya beliau yang selama hidupnya dikabarkan dalam berbagai riwayat itu Rasulullah hanya sakit 2 kali. Mungkin kita berpikir bagaimana luar biasa seorang manusia yang bisa sehat luar biasa, bisa sehat selama hidupnya hanya 2 kali sakit. Tentunya ini ada tips-tipsnya, tentunya ini ada jurus-jurusnya, dan tentunya ini bisa kita praktekkan dan kita bisa contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita akan coba bongkar semua, kita akan ungkap semua bagaimana sehatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah pada pagi hari ini, siang hari ini, dan kita akan membahas itu semua supaya apa? Kita menjadi umat yang betul-betul sehat walafiat. Mau semua? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba adep ke kamera dulu terus bilang insya Allah. Siapa tahu, siapa tahu. Ini perkenalkan, ini adalah Tobib atau Dr. Z. Nah, Dr. Z, perkenalkan ini Oki Stiana Dewi. Nah, assalamualaikum Dr. Zaidul Akbar, atau yang akrab dipanggil dengan Dr. Z. Iya. Silahkan duduk, dokter. Masya Allah. Saya kira mau nyanyi lagu insya Allah tadi. Tapi nggak bawa mic kan. Masya Allah, tadi Dr. Z, lebih nyaman dipanggil dengan Dr. Z panggilannya. Ini akrab sekali di Twitter. Yeah. Followernya beliau juga kah? Iya, saya followernya. Oh, Masya Allah. Ini artis-artis Twitter semua nih. Tapi saya selalu takut kalau ketemu dengan Dr. Z. Kenapa? Ketahuan semua penyakitnya. Oh gitu, banyak penyakit ya. Baik, Dokter Z, pada hari ini kita akan membahas mengenai cara sehat Rasulullah. Jadi seperti yang Dokter Z katakan dan Mas Felix katakan juga bahwa ternyata Rasulullah itu hanya menderita penyakit 2 kali saja, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sehat sekali. Dan itu yang Dokter Z bahas dalam bukunya Dokter Z. Boleh diceritakan sedikit tentang sehatnya Rasulullah? Atau kenapa umatnya sekarang jadi nggak sehat nih? Berarti ada sesuatu yang sudah ditinggalkan, jangan-jangan dari teladan Rasulullah mungkin. Iya, baik. Jadi gini, Waki dan Mas Felix. Kalau kita membahas Rasulullah, tentunya ada sebuah hadis yang saya sebutkan juga dalam buku itu, yang saya cuplik dari Rasulullah, tentang mungkin kita pernah mengenal sebuah istilah mens sana in corpore sano. Artinya kan dibalik sebuah tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul. Betul kan istilah itu? Salah. Oh ya? Salah. Kenapa salah? Di dalam, karena dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, jadi panjang hadis ini, tapi Rasulullah menyebutkan tentang halal haram dalam hadis innal halal bain wal haram bain, kata Rasulullah, wa bainahuma mustadihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Di ujung hadis ini Rasulullah menyebutkan sebuah hal yang cukup unik dan menarik untuk saya. Rasulullah bilang seperti ini, iza solahat solaha jasadakuluhu wa iza fasadat fasada jasadakuluhu. Ala wahiyah qalb, kata Rasulullah. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Dengan darah. Dan jika daging itu baik, maka baiklah semua. Jika daging itu rusak, maka rusaklah semua. Dan ketahuilah daging itu adalah kolbu. Apa relevansinya ataupun kaitan dengan istilah mens sana corpore sano tadi? Jadi kalau lihat dalam filosofi ataupun dalam konteks orang Islam, baiknya jiwa, baiknya fisik atau raga seseorang itu harusnya bermula dari sehatnya jiwanya dia. Nah, benar. Imannya berarti. Bukan dari out in, tapi in out. Betul. Itu kunci utamanya. Makanya Rasul sampai menyuruh pada kita untuk sering-sering baca suatu doa untuk bahasa saya itu mengkoneksikan, meng-online-kan kolbu kita dengan Allah dengan doa yang sering dibaca beliau yaitu ya muqallibal qulub itu. Ya. Ternyata memang dalam muslim ya Islam sehatnya fisik harus bermula dulu dari sehatnya jiwa. Karena dan tidak sehat, ada gunanya sehatnya fisik tanpa sehatnya jiwa. Betul. Kalau sehat jiwa insya Allah ya terpancar sendiri kemudian akan. Betul. Kalau mens sana incorporation kan berarti kalau dibalik sebuah tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, tapi terbukti ternyata banyak orang-orang gila yang secara kemudian mental sehat. Dia salah tapi fisiknya sehat. Ya, ya, ya. Dan selalu sehat fisiknya. Berarti tidak selalu dibalik sebuah tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Betul. Bagi ibu-ibu semua atau mukminin mukminat yang belum mengenal siapa Dr. Z ini, Dr. Z adalah lulusan dari Universitas Diponegoro kedokteran dan sekarang ini lebih ke dokter herbal dan ketua Asosiasi Bekam Indonesia. Masya Allah. Saya sering bekam tuh. Oh, alhamdulillah. Dokter, ya. Kemudian ketika kita membahas tentang Rasulullah lagi, kan kalau ajaran Islam kan ada sholat, wudhu, puasa dan segala macam, itu korelasinya apa dengan kesehatan? Karena banyak sekali ketika kita dengar, oh puasa, ada nih kajian secara kedokterannya, ternyata membuktikan ini, sholat seperti ini, itu seperti apa dijelaskan ya dokter? Sebenarnya gini, Mbak Oki dan Mas Pelik ya, jadi kalau kita cerita tentang syariat, tentang kewajiban yang Rasulullah sudah sampaikan atau Allah sampaikan, pada intinya semuanya menyehatkan. Intinya gitu, kalau dilakukan secara benar, ya. Orang banyak sakit pinggang bisa jadi sholatnya nggak benar. Kayak matok ayam. Kayak ayam mematok. Ayam matok. Sholatnya nggak sabar. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu ada hubungan dengan tulang belakang. Makanya orang yang sholatnya benar, pasti parunya bagus, tulang belakangnya bagus, otaknya juga bagus. Kenapa? Otaknya bagus. Otaknya bagus. Kenapa bagus? Dilihat dulu di muka. Karena kalau kita bicara sujud saja, satu bahas kita bahas tentang sujud. Secara gravitasi, ada tamu kita nih. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Jack. Apa Bu, ketawa-ketawa Bu? Waduh. Nggak tahu orang lagi kesel. Uncle Jack, ada tamu ini, Uncle Jack. Kenalan dulu. Dokter Z mau diperiksa kesehatannya mungkin. Tolong diperiksa nih, tolong dia, tolong dianalisis dulu lewat matanya nih. Ini kita penyakit apa nih? Kemungkinan sakit jiwa. Senang. Ini dilarang, itu dilarang. Gimana hidup mau bebas? Makan sate nggak boleh. Makan sate nggak boleh sambil berlari. Makan alpukat nggak boleh. Nggak boleh. Sama bijinya. Sama biji-bijinya. Minum air harus berdiri. Berdiri. Harus duduk. Nggak boleh berdiri. Ini hidup macam apa sih? Ini banyak aturan ini. Itu hidup sehat. Nanti akan dijelaskan oleh Dokter Z. Nanti Dokter Z masih mau bahas nih tentang sujud tadi ya. Nanti harus perbanyak sujud mungkin ya supaya saya sehat. Ingin bertanya juga sama Dokter Z ini, bagaimana supaya bisa punya bulu yang banyak? Saya juga mau nanya tadi sebenarnya. Kalau itu bawaan. Ya, jangan kemana-mana karena setelah ini Dokter Z akan jelaskan banyak hal juga mukminin-mukminat yang ada di rumah dan ibu-ibu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Setelah kita dengar lagi lagu yang sudah kita dengar tadi, lagu yang sangat indah, sekarang kita kembali ke pembicaraan kita. Tadi sempat terputus mengenai sujud. Sujud silakan. Gimana tuh tadi? Ya, baik. Bagi dan Mas Felix, jadi secara gravitasi kan memang tubuh manusia ini, kepala khususnya ya, itu kan letaknya di atas. Betul. Jantung tuh di bawah. Betul. Ya. Artinya supply darah dari jantung ke otak itu sebenarnya secara gravitasi akan turun, akan kurang. Tapi dengan sujud, dengan posisi 45 derajat seperti itu akan membuat jantung itu optimal sekali untuk mengalirkan darah ke otak. Itu sebabnya kalau kita lagi agak-agak ya lemot dikit gitu ya, banyakin sujudnya. Gitu, Uncle Jack, banyakin sujud ya. Ini kebanyakan sujud malah, darah tinggi. Lama sujud nih, lupa bangun, sujud. Tidur. Jadi banyak sujud insya Allah salah satu cara untuk lebih menjadi sehat. Seperti itu. Kemudian selain sujud kan dalam ajaran Islam juga ada puasa, ada sholat subuh. Itu berkorelasi dengan kesehatannya seperti apa, Dokter? Jadi ibarat gini Mbak, oke. Jadi kan kita ibaratkan nih, jadi filosofinya tuh gini. Kalau saya mengibaratkan tubuh kita ini ibaratnya mobil mewah. Mobil yang harusnya, mobil mewah kan bahan bakarnya mewah. Mahal. Ya, mahal lah. Ya. Kalau mobil ini diisi dengan bahan bakar yang murahan, ya, yang berbagai macam unsur yang nggak baik dalam bahan bakar tersebut, otomatis kan cepat rusak. Yeah. Ya. Aus. Aus, cepat masuk bengkel, mobil tuh cepat batuk-batuk, mau cepat ganti onder dulu spare part. Apalagi BBM-nya disubsidi ya. Betul. Dibagi subsidi. Nah, ilustrasinya kan kalau kembalikan ke badan kita, kita akan menjawab mahalan badan kita daripada mobil tadi, betul, mobil mewah tadi. Betul. Tapi pertanyaannya, isi badan kita ini apa nih? Nah, ya, tadi pagi sarapan apa nah, tuh? Nah, itu dia tuh. Combro. Combro. Nah, penyebabnya itu, makanya marah-marah terus. Oh. Jadi yang termasuk kategori makanan-makanan sehat itu seperti apa? Gini, makanan yang apakah harus mahal kah? Atau yeah, seperti apa? Makanan yang gak marah-marah. Sederhana sih sebenarnya. Jadi kalau mobil mewah tadi isinya sebulan mungkin bahan bakar mewah. Yeah. Kalau saya mengistilahkan tuh yang masuk dalam tubuh kita ini jangan-jangan bukan bahan bakar mewah. Tadi banyakkan oplosan. Contoh oplosan tuh sebenarnya? Minyak jelantah. Salah satu contohnya. Kenapa tadi? Minyak jelantah. Minyak jelantah. Kemudian... ini minyak jelantah, hasil produk minyak jelantah. Oplosan, oplosan, kereta malam. Tuh. Di oplosan semua isi badannya. Yeah. Akhirnya sakit-sakitan terus. Lama-lama badannya jadi karatan. Nah, saya maaf nggak noleh ya. Tapi ada tendensi ke sana. Mengarah karatan mana? Disfungsi. Betul. Oh, pengaruhnya ada itu ya? Oh, banget bro. Wesh. Banget termasuk, bro. Jadi yang termasuk dengan makanan-makanan yang... gini, barang kita tuh gini, Mbak Uki. Allah ciptakan kita dari apa? Tanah. Betul. Ya. Syukurnya kita diciptakan Allah dari tanah. Kenapa? Kalau seandainya kita diciptakan dari air, apa yang terjadi? Mungkin 2 tetes obat nyamuk, cair, habis kita. Karena sifat air dan sifat tanah tidak sama. Air sifatnya melarutkan. Tanah sifatnya menyerap. Nyerap, didistribusikan semua. Ya, sehingga apa? Ya, makanlah yang jelek-jelek. Nggak langsung mati kok, gitu bahasanya. Oh. Kenapa? Didistribusikan. Diserap semua, serap-serap. Tapi ingat, udah keracunan tuh semua tuh badannya. Makanya Nabi katakan kan, bahwa perut itu rumah penyakit. Ibarat tadi bahan bakar tadi kan masuknya ke perut semua. Ya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah masuk semua oplosan berbagai macam yang sampah-sampah tadi itu, otomatis ini kan bermasalah semua. Iya. Ya. Karena apa? Isinya oplosan. Mulailah sakit-sakitan, mulai demam-demam sering. Jadi satu bulan itu ada jadwal rutin sakit. Iya. Oh, ada tuh. Tiap ganti hujan, sakit. Dan nyalain hujan, cuaca. Sakit. Ya. Musim hujan, dia bilang batuk. Iya. Musim panas, bilang batuknya kering, demam. Jadi padahal cuaca itu tergantung terus makanan yang masuk. Karena makanan yang masuk. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca disalahin. Pancaroba. Pancaroba. Pancaswara. Sebenarnya makanan-makanan yang sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah yang harus kita ikuti. Pola makan Rasulullah saja nih. Baik. Jadi kalau kita lihat Rasul itu kan kalau dalam Al-Qur'an Allah katakan dalam surah Al-Baqarah itu, maka tidakkah kalian memperhatikan makanan kalian? Dan Allah katakan lagi dalam surah ayat lain, Allah katakan wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, kata Allah. Makanlah yang halal lagi baik. Yeah. Ya. Kita enggak usah bahas halalnya, kita harus pastikan yang halal, tapi yang toyib ini yang enggak, kadang-kadang kita enggak perhatiin. Enggak perhatiin gimana? Ya si toyib gimana kita perhatiin? 3 bulan 3 puasa enggak pulang-pulang ini. Udah, lebaran kemarin dia pulang mudik bareng. Uncle Jack, Dr. Z, waktu kita terbatas. Kita akan kembali lagi setelah segmen yang berikut ini. Pembahasannya masih belum selesai, kita masih penasaran sekali dengan penjelasan dari Dr. Z. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini dengan pembahasan yang lebih mendalam. Tetap dalam Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Masih dengan pembahasan yang terpotong tadi mengenai makanan Rasulullah. Makanan Rasulullah. Selama ini yang cuma dikenal orang adalah Rasulullah memerintahkan agar makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya, emang paling bagus seperti itu. Jadi konsep makan Rasulullah itu adalah beliau memang, pertama memang beliau kebanyakan lapar. Yeah. Lebih sering lapar, dan lapar itu sehat. Itu sebabnya satu bulanan itu Nabi punya paket detoksifikasi bulanan. Kalau apa itu detoksifikasinya 8 Nabi? 8 plus 3 plus D. 8 plus 3 plus D. Puasa. Puasa. Sama jadi, dengan X kali Y. Iya. Sama buat dengan Z. Z. Jadi intinya 8 itu puasa ya. Puasa sunnah Senin Kamis. Ya. 2 kali 4, 8. Ya. 4 pekan ya. Kemudian 3 hari dalam 1 bulan kita berpuasa. Ya mubit. Dan setelahnya tanggal 17-nya Rasulullah menganjurkan berhijamah atau berbekam. OB-nya itu berbekam. Berbekam. Bekam itu sebulan sekali jadi sebulan ini, sekali. Tanggal berapa, Dok? Tanggal 17 atau 19 atau 21. Itu tanggal bulan? Tanggal ya, Hijriah. Atau ya, Hijriah. Tanggal Hijriah ya. Kenapa alasannya tanggal segitu dianjurkan untuk berbekam? Kalau secara modern science sih memang tidak ada jawaban, tapi kalau menurut ilmu pengobatan alam, jadi tanggal itu kan sedang purnama tuh. Yeah. Purnama artinya suhu bumi sedang naik. Iya. Yeah. orang yang ada dalam bumi pun ikut-ikutan naik suhunya. Karena kita tinggal di bumi. Dan bekam itu, hijama itu mengeluarkan panasnya tadi dalam tubuh manusia tadi gitu. Sebelumnya kita di detox dulu, dibersihkan dulu dengan puasa-puasa tadi. Nah, itu sebabnya kan tanggal 13, 14, 15, jeda satu hari, 17-nya kita disuruh berbekam. Gitu. Boleh dijelaskan proses detoksifikasi ala Rasulullah ini atau disebut dengan puasa ini seperti apa? Ya. Mungkin kan banyak pemirsa yang belum mengerti. Jadi gini, Bu sekalian, intinya gini. Jadi tubuh manusia itu kan saya ibaratkan tuh tanah. Mobil mewah. Jadi mobil mewah tadi yang semua yang masuk tuh kan terserap. Betul. Terserap di badan kita, di perut kita. Ya, sebulan itu tanah namanya. Ya. Jadi Rasulullah itu sangat memperhatikan apa yang beliau makan. Jadi kalau kita cerita sekarang food combining, beliau sudah lakukan. Rasul tidak mencampurkan jenis makanan yang sama pada satu waktu tertentu. Beliau tidak makan daging, katakanlah daging kambing sama daging unta, enggak pernah. Pasti ada dua jenis makanan yang beliau makan yang berbeda sifat atau unsurnya. Misal, contoh ya, beliau makan kurma, habis itu beliau makan semangka. Karena kurma itu secara filosofi alamnya dia panas. Bersifat hanas atau panas, ya. Semangka dingin, ya. Dan Rasulullah sebenarnya jarang sekali makan daging sebenarnya. Kalau kita tahu memang Rasul suka makan daging kambing, ya. Daging kambing adalah daging yang sebenarnya justru lebih baik daripada daging sapi sebenarnya. Ya. Dan termasuk susu kambing bukan susu sapi. Ini harus dijelaskan kepada pemirsa. Jadi, karena sekarang susu sapi di mana-mana ini, dokter. Yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Masya Allah? Apa? Tadi bilang katanya ada dokter, saya sekolah raga, nggak tahu malah Maher Zain penyanyi. Ini yang dokter Zain. Ini dokter. Bukan bro. Bukan dokter. Tobib. Assalamualaikum Mas Riko Chapter, apa kabar? Sehat nih? Sehat, ya Alhamdulillah. Salah. Jangan di situ ah. Jadi main dudukin saya aja. Mau datang kata Mas Jarwo teman saya konsultasi. Bilang katanya, "Oh, lu kan sekolah olahraga. Ya. Ayo datang ada dokter di sini." Ya. Mana enggak ada yang pakai baju putih gitu yang pakai apa? Nah, skop itu. Ini salah kaprahnya nih. Oh. Dokter ini dokter sih. Iya, ini. Lihat dong, ini Ustadz tidak pakai yang segala-segalanya. Oh, iya. Ini dokter enggak pakai baju putih. Oh, mindset saya tak saya kalau dokter tuh pakai baju putih. Terus dipocongin gitu. Mas Riko ini suka sekali olahraga nih dokter. Yeah, kan kita bahas sedikit tadi mengenai tentang sedikit saja tentang makanan yang Rasulullah tentang kambing itu. Boleh jelaskan sedikit sebelum nanti Mas jadi, Riko. Sebelum kita bahas kambing ya. Siapa kambing? Saya sapi. Silakan jadi, dokter. Jadi secara Nabi dan para Rasul tuh hampir semua mereka pengembala kambing dan mereka gemar makan kambing. Ya. Ya. Tapi mereka tidak pernah diriwayat hadis ya. Bahwa Rasulullah kena kolesterol. Kenapa? Secara komposisi daging kambing itu sebenarnya justru jauh lebih baik daripada daging sapi. Lemaknya terpisah. Lemaknya terpisah dan dia lemak tak jenuhnya justru lebih baik untuk jantung sebenarnya. Asal dalam jumlah yang secukupnya. Makanya kan kata Allah Al-Quran itu, wala tusrifu, jangan berlebihan kalau makan. Itu sebabnya kita kembalikan yang tadi, Rasul itu makannya ketika lapar. Ya, jadi makan terbaik adalah waktu lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tapi minum terbaik adalah minum terus, jangan minum waktu haus. Oke. Itu ya. Jadi seperti itu dan yang beliau makan kebanyakan ya produk-produk yang ada dalam Al-Qur'an atau produk yang tidak mengalami pengolahan. Contohnya raw food. Material food ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan atau kambing yang tidak banyak diolah seperti sekarang. Jadi Mas Riko Jemper pengkonsumsi susu sapi enggak? Susu siapa yang biasa diminum setiap hari? Salah, bukan si susu apa? Susu apa kok susu siapa? Susu apa? Saya dulu suka sekali mengkonsumsi minum susu sapi. Ya. Minum susu sapi yang terbaik katanya nih dok. Katanya di saat pagi hari, ketika pejantan sapinya lagi pergi ke ladang, sapi betinanya di kandang. Saya minum susunya. Oh langsung ke betinanya. Oh. Soalnya kalau pejantannya datang, saya bisa diseruduk gitu. Raw material berarti. Ya. Langsung ya dari sumbernya. Susu, ngomong-ngomong mengenai pembahasan susu sapi, padahal Islam tidak susu sapi loh. Iya enggak, dokter? Karena boleh dijelaskan karena ini semuanya susu sapi semua nih minumnya nih. Boleh dijelaskan supaya kita semua paham. Jadi susu kambing beda karakter dengan susu sapi. Pertama, susu kambing sifatnya basah. Susu sapi sifatnya asam pertama. Yang kedua, susu kambing tidak memerlukan enzim yang berat, laktase namanya, untuk diolah. Dia relatif lebih ringan, sehingga apa? Jarang terjadi kasus alergi orang minum susu kambing. Ya, itu yang luar biasanya. Dan susu ini, susu sapi kambing ini berat molekulnya lebih kecil daripada susu kambing, susu sapi, ya, sehingga Pak relatif dia gampang diserap dan penyerapan justru lebih cepat. Cuman kurangnya susu kambing adalah dia kurang folat. Folatnya kurang. Sehingga Pak, kalau kita cerita susu kambing ya, saya sangat menganjurkan minum susu kambing sama dicampur dengan kurma. Susu kambing dicampur kurma. Ya, enak sekali, Mas Riko. Saya pernah nyoba itu juga, tapi dibilang salah, diomelin. Gimana? Jadi saya campur susu kambing sama susu kurma tetangga gitu, saya ambil, saya jadi satu. Diomelin juga. Ya punya tetangga, diambil yang ngomel lah. Oh nggak boleh ya? Masih punya sendiri ya? Punya sendiri. Karena kemarin ketika saya ketemu dengan salah satu guru saya yang S3 di bidang susu, dia berkata bidang bahwa... Bidang susu? Nah jadi dia berkata bahwa yang paling bagus itu adalah susu unta. Ya, oh, saya pernah makan susu unta tuh, pernah minum. Maaf Ustaz, susu unta paling bagus. Enak jangan rasanya. Jangan kesinggung ya Mas Yaroya. Takutnya kesinggung kalau ngomong susu unta, dia punya soalnya. Susu unta paling terbaik karena mengandung... Saya kurang tahu secara pasti, tapi itu kata S3 begitu. Setelah diteliti, susu unta lebih baik. Ya. Itu untuk mau apa? Mengeluarkan racun-racun di perut itu ya. Kalau nggak salah terlalu banyak bisa buang air terus. Betul. Gitu. Ngomong-ngomongnya enak, itu buat ngeluarin kotoran dalam perut, enak gitu. Itu susunya buat ngeluarin-ngeluarin yang ada di perut ya. Ini nggak enak ngomongnya. Di perut sih? Perut, untuk ngeluarin kotoran yang ada di perut ya. Enak, jangan begini. Gitu aja dibahas, kan? Dempet. Nah, seperti yang kita tahu, Mas Riko ini kan sangat suka olahraga. Nanti kita akan bahas juga mengenai sehat ala Rasulullah dengan olahraganya Rasulullah seperti apa. Nanti untuk terjadi makanan bahas. Ya baru ya? Iya, betul. Okay. Pemirsa semua jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi, tetap dalam Inspirasi Iman, Langkah Menuju Istiqomah. Kalau Uncle Jack olahraganya apa nih Uncle Jack? Kan menjaga kesehatan ya harus olahraga. Oh kalau saya sih yang sederhana aja, golf. Wih Masya Allah. Sombong, makan rengginang aja sombong. Gak pantas sama mukanya. Gak cocok ya. Yang bawa-bawa Kedi. Kalau olahraga ngimbangin muka kenapa? Kalau lu apaan? Ketahuan bagus elit galasin manjat pinang. Waduh. Galasin, lu panjat pinang mah bukan olahraga, nyari geli doang. Oh iya gitu, dingin. Itu olahraga pertaruhan masa depan lo panjat pinang. Iya. Dia ini sepak bola dia. Kalau mati, kalau jatuh mati ya. Menimpa dok, kalau jatuh mati, Ustaz, patah. Kegencet. Mas Riko Jafari kan seperti kita ketahui sangat suka sekali berolahraga dalam hal bola ya. Iya, di Peri pernah Liga Itali. Oh iya. Promo. Itu olahraga dicontohkan Rasul nggak tuh? Main bola, boleh. Sepak bola dulu, zaman Rasul belum ada. Ya, zaman Nabi dulu, Rasul kan olahraga 3 ya. Beliau katakan dalam sebuah hadis, ajarkanlah anak-anakmu untuk berkuda, berenang dan memanah. Nah, satu lagi itu ada olahraga yang beliau sarankan tuh gulat. Bergulat. Ya saya nggak punya istri. Nggak apa-apa sama Mas Jarwo aja, ntar gulatnya. Apa dokter? Gulat sama Mas Jarwo. Waduh. Itu mengandung filosofi apa tuh dokter? Antara memanah, berkuda, berenang dan gulat itu. Berkuda tuh kalau kita lihat Woki ya, orang yang berkuda kan kebanyakan biasa tubuh tegap-tegap. Goyang kan. Jadi hentakan pada kuda itu menyebabkan hentakan pada daerah panggul dan pinggul itu lah. Sehingga tulang belakangnya akan sangat-sangat bagus. Kokoh sekali. Oh, ya. Okay. Ini yang pertama berkuda. Kemudian yang kedua berenang. Berenang itu sebenarnya kan riado nafas ya. Jadi berlatih nafas, kapan ambil, kapan buang. Kapan ambil, kapan buang. Kalau kita nggak bisa berenang, sebenarnya baca Quran. Riado nafas. Makanya Quran itu ada tajwid. Orang yang baca Quran dengan benar, tajwidnya betul, otomatis semua organnya insya Allah bagus. Karena dia latihan nafas. Ada yang disuruh berhenti ngambil nafas, berhenti nggak ngambil nafas. Betul. Ada seperti itu. Betul. Ya. Kemudian itu berenang. Yang ketiga itu memanah. Memanah itu melatih untuk fokus sebenarnya. Melatih untuk fokus dengan kekuatan ya. Kan narik panah itu kan pasti berat ya, kencang ya. Itu kan perlu kekuatan. Jadi kita dalam kondisi tertekan, kita dilatih untuk fokus gitu loh. Konsentrasi. Luar biasa. Jadi tiga olahraga yang kalau itu kita bisa laksanakan, subhanallah. Boleh nggak sekarang diganti ngebut? Beda. Naik kuda ganti ngebut ya. Beda. Kalau dulu kan berkuda, sekarang mah naik motor. Agak sulit saya biasa olahraga ini. Berkuda kan gak banyak, katanya hanya orang yang bermodal dan punya uang. Karena kan kuda sekarang mahal. Di mall biasa cengklengin aja seceng, dapat. Ya, itu mah kayak komedi puter. Kuda bisa, berenang saya bisa, Ustaz. Iya benar. Memanah saya sulit, apalagi kalau memanah hati wanita. Curhat. Belajar. Ditinggalin mulu sama cewek, Bu. Dah. Nok aja. Ya, kalau mungkin secara harian sih kita berkuda kan sulit ya. Iya. Tapi minimal olahraga tuh apa namanya jogging lah. Kita kalau bisa jogging atau berenang, itu olahraga. Kalaupun ada bola sepak sepak bola. Kalau untuk pengganti kuda kan misalnya mahal, Australia yang gede katanya bagus kuda Australia. Kalau ganti kayak naik kuda lumping boleh Bos? efeknya kurang, itu harus 24 jam. Kan jadi, kuda juga. Kalau ini ngeselin mulu nih pertanyaan ini. Saya kan nanya. Dokter, kuda lumping. Tadi dokter juga bilang ada bergulat. Nah, ya, bergulat itu mengandung filosofi apa tentang bergulat itu? Iya, melatih. Jadi dalam olahraga gulat kan kita kenal ada istilahnya itu metabolisme aerobik dan non-aerobik atau anaerobik. Gulat itu kan ada fase kita menahan nafas untuk kita banting orang, ada fase kita bernapas. Makanya orang yang lari jarak jauh sama orang yang lari jarak pendek, badannya karakternya beda. Orang yang sprint pasti badannya lebih gede. Kebanyakan olahraga sprint ataupun berarti olahraga... Berarti ini gak pernah sprint? Iya, kamu juga tuh. Kalau ini saya agak was-was kalau. Kalau saya pelari jarak jauh saya. Iya. Waktu bawa saking jauhnya enggak balik-balik. Tuh. Dari kenyataan ini. Berarti tiga cabang olahraga tadi kalau buat pemirsa bisa dijadiin satu enggak usah tadi kayak berkuda, kayak tadi berenang atau bergulat ya. Itu sebenarnya bisa diakomodir dalam satu ketika kita sudah menikah. Semuanya bisa di situ nggak tuh Mas? Triathlon. Sambil berkuda, kan sambil kan murim kita. Sambil berkuda, terus langsung gulet. Berenang. Ya kan enggak ngerti ngomongnya. Ibadah. Ya sama istri pasangan enggak apa-apa. Iya, kan? Tanyain pengantin baru tuh. Berarti harus disiapkan itu, baskom di kamar. Buat apaan itu? Kan berenang. Pemirsa semua jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Benigno, Renungkanlah. Jadi kalau selama ini orang merasa bahwa sehat itu harus mahal. Yeah. Sehat itu harus sesuatu yang keluar luar negerian. Yeah. Mewah. Tapi selama ini justru Rasulullah mengajarkan kita pola sehat yang jarang sekali dicontoh. Sehingga orang-orang tuh gak pernah melihat Rasul sebagai contoh pola sehat. Yeah. Nah makanya tadi dibilang ngomong apa tadi seru banget tadi. Ngomongin yang kuat-kuat tadi ya? Apa tadi? Nanya obat apa tadi? Gulat, saya tentu gulat. Saya gulat. Tadi obat sama kuat tadi, obat kuat ya? Tadi. Obat kuat ya. Gimana pola hidup sehat Rasulullah, dokter? Ya, langkah-langkah sehat, mungkin langkah-langkah sehat yang diajarkan Rasulullah. Pertama, perbaiki seluruh amal ibadah. Wudu kita benerin. Pertama. Wudu benerin, karena kunci dari sehat dan bersihnya badan kita, wudu yang benar. Ya, wudu kalau dalam surah Al-Maidah bukan mengaliri, tapi membasuh atau menggosok. Oke, ya itu benerin dulu. Kenapa? Ibaratnya bahkan Rasul katakan la taqdab wa la kaljana, jangan marah nanti kamu akan surga. Marah itu ibaratnya api, dipadamkan dengan air. Kalau airnya bukan dialiri aja, tapi dibasuh, digosok gitu. Makanya kalau orang marah-marah, wudunya cuma dibasuh-basuh gini doang, dialirin saja, makin marah biasanya. Ya gitu doang ya. Itu doang. Jadi dibasuh betul-betul dibasuh atau digosok. Aduh, kemudian sholat dibenerin. Rasul mengatakan sholu kama ra'aitum yusholli, sholat kamu sebagai aku sholat. Ibnu Mas'ud pernah sholat bersama Rasulullah. Saat itu Nabi membaca surah Al-Baqarah. Iya, satu surat. Nyambung lagi, Mas Ali. Al-Imran. Lalu nyambung lagi. Anisa. Setengahnya baru beres. Lalu beliau ruku. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan rukunya sama dengan berdirinya. Jadi kebayang enggak sholat Rasul kayak apa ya? Luar biasa. Kenapa? Kalau orang sholat seperti itu, dalam posisi seperti itu, tegak lurus kemudian belok 90 derajat, otomatis seluruh tulang belakang, betis sampai ke kepala, mulai dalam persiapan, dilegakan semua, ditarik. Makanya kalau ruku yang benar, pasti menyebabkan betis kita tertarik. Luar biasa kan? Ya sampai gak balik lagi aja. Gak balik lagi. Jadi orang pelit itu kalau rukunya, ke situ gitu loh. Mau-mau enggak mau gitu ya. Nah, setengah-setengah. Itu angkal Jack Mas Riko, rukunya begini nih. Rukunya benerin. Nah, seperti kalau kita naruh gelas air betul. Enggak tumpah. Enggak tumpah. Saya pernah juga ketarik itu enggak tahu lagi enggak sholat kakinya ketarik. Oh, yang jamaah belakang yang narik itu. Oh, gitu ya, salah saya gitu. Bengkak juga. Itu kram itu habis main bola artinya enggak pemanasan. Warming up-nya kurang. Oh, jadi pola itu sudah banyak dicontohkan oleh junjungan Rasul ya. Insyaallah. Itu habis itu kan sujud. Iya, 40 derajat. Sujudnya Rasulullah itu ya kepalanya dipenuhi dengan darah. Kan luar biasa. Sholat aja makanya sholat itu ibadah yang paling menyehatkan. Meskipun kita tidak melakukan ibadah untuk menyehatkan. Tapi benar nggak sih dok bahwa gerakan setiap sholat itu? Mas Riko jangan panggil saya dok. Nanti saya kuk. Dok. Oh iya udah. Panggilnya jangan dokter. Jangan dokter. Dokter dong. Kalau enggak pagi-pagi AA, siang-siang BB, malam-malam CC. Ya, kan katanya setiap gerakan dalam sholat itu memang ada pasti ada artinya, ada maknanya ya. Sudah ada deh. Bahwa ini oh supaya tidak sakit ini, ini melatih itu gitu. Itu apa aja sih? Tapi saya lebih tertarik dengan yang tadi katanya kan kalau orang wudu kan terlihat dari wajahnya tuh. Ya. Katanya tadi kalau dokter bisa ngeliat orang dari wajahnya. Coba dibaca dulu. Ini kemungkinan bercahaya banyak wajahnya dokter. Tapi benar. Kalau jujur ya, Mas Rusi. Kalau Mas Riko nih ya. Lumayan keren badannya. Oh. Alhamdulillah. Keren. Mengapa ini? Dok, mayan dok. Keren dok. Ya, kita balikin dok. Iya. Ambil aja kalau dia balikin. Ya. Kalau ini gimana? Yang ini yang bahaya nah, betul. Memang benar-benar bisa terlihat ya dari wajah ya. Bisa terlihat dari wajah ya. Ya saya pamit dulu pulang dulu ya. Uncle Jack, jangan pulang dulu. Setelah ini kita akan bahas tentang cara pengobatan Rasulullah. Iya. Ini kenapa? Agak sakit gitu atau istilahnya berapa kali maghrib lagi nih dok? Jangan begitu, kasihan nih uncle aku nih. Mas Riko, ini kita akan balik lagi dengan pembahasan cara pengobatan Rasulullah. Jangan kemana-mana, kita akan dengar dulu nih sebuah lagu yang menyejukkan hati kita, yaitu Dia Maha Sempurna, Bojes. Silahkan. Oke. Ya. Uncle Jack sekarang berada di tengah-tengah penonton, ibu-ibu yang cantik-cantik, bapaknya cuma dua orang, yang paling ganteng. Ini ada yang mau bertanya, Oki. Ya silakan, Uncle Jack. Silakan, siapa yang lebih dulu? Oke, langsung siapa namanya, rumahnya di mana, RT-nya siapa, silakan. Iya, terima kasih Uncle Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Oki, Pak Ustadz, Pak Dokter, dan Mas Riko Ceper. Ya, pertanyaan saya adalah mengenai pengobatan, dokter. Saya mempunyai dua orang, satu, oh iya, nama saya Baby Medina Simomora. Saya dari Universitas Indonesia. Panggilan siapa? Oke, pertanyaan saya adalah, ini mengenai pengobatan. Jadi saya memiliki teman yang ketika sakit, dia tidak memilih untuk berobat ke dokter, melainkan dia bertawakal dan bersabar karena dia yakin dengan melakukan hal demikian penyakitnya sembuh dan itu terbukti sembuh. Kedua adalah bagaimana sih khasiat dari air putih itu sendiri dalam Islam, karena abang saya juga tidak percaya obat, tidak percaya dokter, maaf. Dia lebih memilih kalau demam, sakit, flu atau segala macam minum air putih dan ya berserah pada Allah. Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti kita tampung dulu pertanyaan pertama ya. Tapi ini ada buku dari Ustadz Felix buat penanya. Silakan dibaca ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, sini mic-nya. Ya. Dibaca loh, jangan dijual ya. Reseller nanti. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, Ibu Kita Kartini. Silakan, dari mana, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Susi dari Majelis Ta'lim Nurul Irfan. Saya mau bertanya kepada Bapak Dokter. Ya. Bagaimana bangun pagi kan suatu bangun pagi gimana? Ya. Bangun pagi kan salah satu cara untuk sehat ya. Ya. Tapi bagaimana saya mempunyai putra yang sangat susah dibangunkan pagi? Siram aja Bu pakai air. Bagaimana caranya? Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Ibu, buku buat Ibu dari Ustadz Felix. Ya. Terima kasih. Silakan dibaca ya. Ya, itu. Oke, silakan. Ya. Ya. Silakan Dokter Z, pertanyaan pertama tadi ada beberapa orang yang tidak percaya obat. Pada obat. Jadi tawakal saja. Mungkin berobat tapi berobat alternatif mungkin. Ya. Tidak percaya dengan obat-obat dokter kimia dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi pertama-tama perlu saya sampaikan dulu bahwa di dalam Islam hukum berobat itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi hukum berobat adalah sunnah. Wajibnya adalah bersabar tadi. Nah, dari mana kemudian hukumnya? Dari seorang gadis yang datang pada Rasulullah berkulit hitam, kemudian menderita sakit ayan, kemudian mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta diobati dari sakit ayan ini. Nah, kemudian Rasul berkata pada dia, boleh, saya bisa mendoakan dan engkau akan sembuh, tapi kalau engkau memilih bersabar dengan sakit ayahmu ini, maka Allah akan menganugerahkan surga. Maka perempuan tadi berkata, lebih baik saya milih surga, tapi saya tapi doakan saya Rasulullah agar ketika saya muncul ayahnya, saya kumat ayahnya, kemudian tidak terbuka aurat saya. Nah, maka disitulah boleh untuk tidak berobat asalkan sabar. Tapi ingat ketika Rasul juga mensabdakan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Maka di situ terdapat sebuah seruan kepada seluruh kaum muslimin untuk mencari obat dalam setiap penyakit, karena itu juga sunnah untuk berobat. Maka juga kita tidak bisa membenturkan. Ah, kalau gitu kita tibun nabawi aja lah. Tibun nabawi aja cukup dengan kemudian segala macam yang dicontohkan Nabi. Lantas kemudian tidak perlu pergi ke dokter, tidak perlu pembedahan dan sebagainya. Jangan salah. Dalam Islam, metode pengobatan Islam adalah segala sesuatu cara untuk menghilangkan penyakit. Itulah metode Islam. Apakah itu dengan tadi, dengan preventif tadi, dengan preventif dengan cara hidup Rasulullah. Tapi ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa hilang kecuali misalnya dengan bedah misalnya. Misalnya contoh terkilir otot lutut, harus dibedah dan sebagainya. Misalnya ada anak kemudian nggak bisa keluar walaupun kemudian dengan cara apapun karena sudah sunsang dan kelibet dengan dengan tali pusar. Nah itu bagaimana harus kemudian dilakukan operasi. Tapi tentu saja tawakal tetap dari awal sampai akhir. Jadi berobat dengan cara apapun, tawakal harus dengan kemudian dari awal sampai akhir. Nah saya kemudian sampai, bagaimana dengan kasih air putih? Boleh dilengkapi. Ya, sudah terjawab sih, artinya dari apa yang beliau sampaikan Ustaz Felix tadi bahwa ya kalau fikih pengobatannya mungkin tanya beliau aja, tapi intinya kalau mau bersabar ya silakan aja, tapi kan kita kan level imannya enggak kayak begitu. Level iman kita sama level iman orang zaman dulu enggak jauh banget deh pokoknya ya, termasuk saya pribadi ya. Mungkin dengan sakit itu jangan-jangan kita malah justru degradasi iman. Ya makanya malah sholat. Ya, lebih baik kalau sakit, saran saya berobatlah. Tapi berobatnya tentunya syar'i, ya. Syar'i itu maksudnya yang tidak melanggar aturan Islam. Ya. Baik. Dari obat-obatan segala macam. Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke dukun. Itu sakitnya mungkin hilang, tapi musyriknya nambah. Iya. Nah, artinya dia tidak bersabar dengan sakitnya itu. Masih ada dua pertanyaan yang belum dijawab. Kita akan dengarkan sebuah lagu dulu. Setelah ini kita akan menjawab tentang khasiat air putih dan juga tadi mengenai baru bangun pagi, karena Islam menyuruh kita untuk bangun pagi. Jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang menenteramkan hati kita bila waktu telah berakhir. Lucky Dr. V, ada yang belum terjawab tadi mengenai khasiat air putih dan mengenai bangun pagi. Ya. Jadi kita kalau bicara tentang bangun pagi, memang Rasulullah sangat menganjurkan pada subuh sampai duha itu gak tidur. Karena memang ada berbagai riwayat hadis yang Rasulullah menyebutkan bahwa malaikat menurunkan rezeki dari Allah waktu-waktu itu. Dan ternyata dalam kajian-kajian modern itu ternyata antara pagi dan subuh ke duha itu ada satu gas, ozon namanya, yang tinggi sekali konsentrasinya ketika pagi itu. Dan gas ini adalah gas yang sangat baik untuk jantung dan otak. Ya. Jadi makanya kebanyakan orang-orang yang tidur pagi ya, sering-sering tidur pagi habis subuh gitu, biasanya jantungnya lemah, otaknya lemah, dan cepat ngantuk, lemot ya. Makanya jangan suka habis subuh tidur, tapi kalau ketiduran nggak apa-apa. Iya. Kalau pola tidur dibalik ketiduran, kalau pola tidur dibalik gimana dokter, misalnya pagi tidurnya jadi malam jadi pagi, itu lebih parah. Lebih parah. Jadi kerjanya suka kerja menuntut hal demikian, karena kerjanya dia bawa satpam kerjanya. Kerjanya satpam malam jadi siang jadi malam. Tapi intinya kan Allah sudah sampaikan dalam Al-Qur'an bahwa kami jadikan malam sebagai istirahat untukmu. Sedih kalau saya sudah baca tahu malam itu. Berarti ada siklus hormon yang keluarnya malam. Hormon yang keluarnya malam ini memang fungsi utamanya untuk repairing, perbaikan sel, revitalisasi semua dikerjakan malam sehingga pagi bangunnya bagus. Makanya malam artinya gelap. Oleh karena itu tidurlah waktu gelap. Makanya Nabi bilang, matikan lampu kalau nggak mau tidur. Kenapa? Ada hormon di otak kita ini yang dihasilkan satu kelenjar yang itu bisa optimal keluar kalau gelap. Kalau terang silau soalnya. Kalau terang silau dan hormonnya nggak keluar. Walaupun lampunya cuma 5 watt gitu. Matikan semua. Makanya orang tidur lebih gelap, orang tidur yang dalam keadaan lampu gelap lebih enak tidur daripada lebih orang tidur. Ya. Oh, saya bisa minta tolong nanti kalau di rumah saya di daerah komplek itu kalau mau tidur minta tolong matiin lampu, matiin semuanya gitu ya. Ya. Mengenai khasiat air putih, dokter belum dijawab tadi. Yang jelas gini, kalau kita cerita air ya, jadi Allah sampaikan kalau waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah, dalam dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya. Artinya 70-80% tubuh kita ini kan air, ya. Tapi air yang bagaimana adalah air yang memang sesuai dengan komposisi tubuh. Kalau kita lihat air yang terbaik ada di muka bumi untuk orang Islam adalah air zam-zam. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena air zam-zam sifatnya atau pH-nya alkali. Ya. Jadi air terbaik adalah air alkali yang pH-nya itu di atas 7. Ya. Itu yang terbaik. Nah, kalau kita cerita air, ya karena komposisi badan kita itu adalah air semua, kalau yang dimasukkan adalah air yang baik, maka otomatis tubuh kita akan sehat banget. Ya. Itu sebabnya air zam-zam yang orang di samping memang unsur keberkahannya, air zam-zam itu kalau orang minum, ya, manfaat kesehatan luar biasa. Ya. Nah, kalau kita orang Indonesia, saya sarankan biasanya kalau Nabi menganjurkan, itu malamnya direndam kurma. Air dimasukkan dalam, kurma dimasukkan dalam air kurang lebih 600 ml atau 1 liter juga gak apa-apa, sekitar 5 butir kurma. Besok paginya air itu diminum. Asik. Ini namanya infused water. Kayak fermentasi sederhana, karena gula ketemu air dia fermentasi sederhana. Tapi gak boleh diminum terus. Artinya itu cuma satu kali pagi itu aja, karena lama-lama jadi alkohol. Gitu, ya. Berarti ngerendamnya berapa lama ngerendamnya? Pagi aja, jadi dari malam jam 10, jam 9 paginya diminum airnya. Atau juga bisa masukkan atau menggunakan air dari kendi. Air kendi. Jadi air kendi itu saya pernah coba, pH-nya memang meningkat, Mas. PH-nya meningkat, masukkan kendi. Kendi tanah itu, kendi tanah, namanya. Ya, kendi tanah. Karena tadi kembali ke tanah tadi ya, dia nyerap unsur-unsur nggak bagus yang dapat air tadi. Intinya airnya air yang alkali, karena badan kita dalamnya itu alkali, alkali lemah, basa lemah. Bagus. Sekitar 7,4 pH badan kita ini. Baik. Jadi masukkanlah air yang sesuai dengan karakter badan. Ya. Ya. Yang tidak sesuai akan menyebabkan ketidakseimbangan. Ya, kalau dia sudah bagus airnya, insya Allah badannya akan baik. Karena dari airlah semua yang hidup itu akan berasa. Baik, dokter Zibus, boleh sekalian closing statement kepada kita semua, baik, ajakan untuk mengikuti Allah Rasulullah, juru sehat Rasulullah. Ya, jadi bagus sekalian, saya ada saya masuk dulu ah. Iya. Dengerin tuh. Dengerin nih Angka, kalau sudah malam jadi siang, siang jadi malam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lindungilah hamba dari setan yang terkutuk. Silakan dokter Zi. Ya, jadi baik bagus sekalian pemirsa yang saya hormati. Jadi dalam buku ini memang saya sudah sampaikan semua. Memang di sini saya tulis iman adalah imunitas terbaik. Ya. Iman adalah imuniti terbaik. Iman is your immunity, immunity is your iman. Kekebalan tertinggi dan terbaik seorang mukmin adalah imannya. Ya. Kalau imannya benar, maka dia akan memikirkan apa yang dia makan. Kalau imannya benar, maka jiwanya, fisiknya, raganya, emosinya, akhlaknya makin benar. Pasti benar, insya Allah. Ya. Ya. Kenapa? Kalau orang sudah menjaga kolbunya, imannya, maka dia akan perhatikan apa yang dia makan. Betul. Kalau orang sudah cinta dengan Allah, imannya sudah bagus, maka sholatnya, ibadahnya, semua betul-betul dilakukan karena cinta pada Allah. Baik. Intinya, kalau Rasul katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha, kalau engkau cinta Allah, fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya, kalau engkau cinta Allah, ikutin aku kata Rasulullah, kan? Kalau kita udah cinta pada Rasulullah, ikutin aja bagaimana cara makannya Nabi, puasanya Nabi, sholatnya Nabi, mungkin enggak sesempurna beliau. Tapi paling tidak kita telah melakukan itu semua. Kata Allah, fattaqullaha sumastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ya, dan itu semua insya Allah sudah ada contoh dari Rasulullah SAW yang bisa kita laksanakan bahkan di zaman sekarang. Baik, terima kasih Dr. Zimas Riko Ceper. Ada sepatah dua patah kata untuk kita semua di sini. Ya, ternyata jadi dapat pencerahan. Ya, kalau kesini kan saya bawaannya butek aja gitu ya, buram. Tapi kalau kesini cerah, bahwa ternyata banyak hal-hal yang zaman dulu Rasul kita sudah contohkan di hari gini gitu masih sangat-sangat relevan, masih bisa bersinergi. Artinya nggak, oh, itu nggak kuno kok, nggak jam. Ternyata masih oke. Jadi gaya hidup yang sehat, iman yang baik tentunya juga, semuanya memang saya lihat jadi satu kesatuan terintegrasi. Jadi nggak cuma ibadah yang baik, tapi asupan yang baik. Ya, alhamdulillah ilmu hari ini. Masalah, setiap silakan. Syariat ya, pasti ada manfaat. Dan jangan salah, setiap syariat yang pasti ada manfaat tadi, kita bukan kejar manfaatnya, tapi yang kita kejar adalah syariatnya. Karena kenapa? Karena Allah yang kemudian memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, ini mewajibkan syariat tersebut. Maka iman adalah imunitas terbaik, dan melaksanakan syariat itu akan menjadi sempurna insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, hari ini penuh dengan ilmu. Dan kita akan dapat buku dari Dr. Zi. Silakan dokter, buku apa ini? Buku apa nih dok? Tentang apa nih? Ada buah-buahan ya? Ya, ini salah satu buah juru yang sehat disebutkan Allah memang dalam Al-Quran ya. Delima. Delima itu ada. Ya. Dan apa namanya, saya rangkum semua apa yang Rasulullah buat laksanakan dalam hidup sehat itu menjadi jurus. Jadi nanti Mas Jarwo dan Uncle Jack jadi sebelum jurus sehat, siap-siap dulu. Saya kasih bukunya. Makasih. Bermanfaat. Amin, insyaallah. Jangan lupa dibaca. Amin. buat terima kasih terima kita ucapkan ya, kepada Mas Rito Ceper, kepada Dokter Z. Iya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin, insya Allah. Terima kasih kepada Uncle Jack untuk saja Mas Felis ya. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa semua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang ada di sini. Saya Oki Stinari Dewi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang lebih seru lagi, yang lebih hebat lagi. Jangan kemana-mana, tetap dalam Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Istiqomah. Tomat.